بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuh al-ikhwah, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tafsir Suratul Kafirun dan bahwa Suratul Kafirun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la ta'dilu rubu'al Qur'an, bahwa Al-Kafirun itu menyamai seperempat Al-Qur'anul Karim. Kemudian pada malam hari ini kita memasuki surah yang berikutnya, Suratul Kautsar. Disebut surah ini dengan Suratul Kautsar disebabkan karena pembahasan yang terdapat di dalam surah ini menjelaskan tentang Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Apa yang dimaksud Al-Kautsar? Nanti akan kita jelaskan pada saat kita menafsirkan ayat yang disebutkan pada ayat yang pertama dari Suratul Kautsar ini. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang turunnya Suratul Kautsar. Apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Namun yang sahih, wallahu ta'ala alam, dan itu yang dibangun di atas riwayat yang sahih, Suratul Kautsar Madaniyah. Suratul Kautsar Madaniyah. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa baina adhhurina إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك huwal abtar. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kami. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terlelap tidur. Kemudian setelah itu beliau terbangun dan beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami pun mengatakan, apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Tertawanya Rasulullah itu senyuman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah diturunkan tadi kepadaku satu surah. Lalu beliau membaca Suratul Kautsar. Maka ini dalil ini menunjukkan bahwa Suratul Kautsar adalah suratun madaniyah. Dari sisi mana? Muadzin. Dari dalil ini, pengambilan dalil yang menunjukkan surah ini madaniyah dari mana? Naam, naam. Sampingnya muadzin. Depannya muadzin. Abdul Rauf. Semoga Abdul Rauf. Dari sisi mana pengambilan dalil ini yang menunjukkan surah ini madaniyah? Tadri. Paling ujung belakang. Muhaimin. Samping kiri kanan depan belakangnya Muhaimin. Ada yang tahu? Belakang-belakang sana. Fadhal antum. Hisham. Hah? Iya, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik di mana bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di Madinah. Jadi dia mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kami, tiba-tiba beliau terlelap, kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Kami mengatakan, apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru saja diturunkan kepadaku surah tadi. Berarti turunnya suratul Kautsar dalam keadaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadir di majelis tersebut. Faham? Dan Anas bin Malik di mana? Di Madinah. Bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ini menguatkan suratul Kautsar suratun madaniyah. Dan suratul Kautsar ini adalah surah yang terpendek. Surah yang terpendek yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Berkata al-mufassir hafizahullah taala menjelaskan ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka ayyuhan nabi. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai nabi al-khairal katsira fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirah. Jadi beliau menafsirkan al-kautsar di sini adalah al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min dzalika, dan termasuk di antara al-kautsar, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahrul kautsar fil jannah. Sungai al-kautsar yang ada di dalam surga. Alladhi hafatahu khiyamul lu'lu'il mujawwaf. Yang pinggirannya itu adalah kemah-kemah yang terbuat dari mutiara al-mujawwaf. Mujawwaf itu sesuatu yang di tengahnya kosong, ya. Ajwaf. Nah, tentu sulit bagi kita untuk menggambarkannya. Yang jelas ini menunjukkan keindahan surga Allah, keindahan sungai. Sungainya itu Al-Kautsar, ya. Nah, yang pinggirannya itu adalah kemah-kemah yang terbuat dari mutiara-mutiara yang indah. Ya. Yang terbentang. Wa tinuhu al-misk, dan tanahnya itu misik. Biasa kita sebut minyak kasturi. Jadi tanahnya itu harum luar biasa. Ya, sekali lagi enggak bisa dibayangkan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih dari madu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis dari madu. Wa kizanuhu adanu nujumis sama'. Ya. Gayung-gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Faman syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Siapa yang minum sekali teguk, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Ini Al-Kautsar. Jadi yang dimaksud Al-Kautsar di dalam ayat ini adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa Al-Kautsar itu dari bentuk fau'al, dari kathrah. Dan Arab ketika mereka mengungkapkan sesuatu yang banyak sekali, ya, yang berbilang banyaknya, itu disebutkan dalam bentuk fau'al seperti ini, kautsar. Nah, yang artinya dari kata kathir, kathrah. ya, kathirul adad, yang menunjukkan banyak sekali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang di sini dalam tafsir ini tafsirkan yang dimaksud Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Dan penafsiran ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar adalah khairul katsir fi dunia wal akhirah, ya, dan Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan ini dari Ibn Abbas, ada seorang murid Sa'id bin Jubair bertanya, ya, inna unasan yaz'umun anna al-kawthar nahrun fil jannah. Ada sebagian orang menyangka bahwa yang dimaksud al-kawthar adalah sungai di dalam surga. Apakah ini benar? Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, hadha min al-kawthar alladhi a'tahu Allah azza wa jalla. Hadha min al-khair al-kathir alladhi a'tahu Allah azza wa jalla. Ini termasuk di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan itu mencakup dunia dan akhirah. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai rasul. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Di dunia Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan kedudukannya, menjadikannya sebagai sayyidu walad ibni Adam, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memeliharanya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penjelas dari apa yang Allah turunkan dari wahyunya. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Ya. Dan di akhirah, apa kebaikan di akhirat? Beliau diberikan hak untuk memberikan syafa'ah, syafa'atul uzma, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haud, telaga, yang telaga itu juga merupakan airnya itu berasal dari surga, dari Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu telaga, Al-Kautsar itu sungai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Kautsar ini setelah diturunkannya, maka beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal Kautsar? Tahukah kalian apa yang dimaksud Al-Kautsar?" Kata mereka, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Kautsar nahrun fil jannah. A'tanihi Allah azza wa jalla." Al-Kautsar itu adalah sungai di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Wa huwa haudhun taridu 'alaihi ummati yaumil qiyamah. Dan itu juga merupakan telaga yang didatangi nanti oleh umatku pada hari kiamat sebelum masuk ke dalam surga. Fa yukhtalajul 'abdu minhum, lalu kemudian ada sebagian hamba yang diusir dari telaga itu. Aku mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi innahu min ummati." Wahai Rabbku, dia termasuk dari kalangan umatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang dia perbuat setelah meninggalnya kamu. Jadi ini yang dimaksud Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay fa akhlis li rabbika salataka kullaha. Maka salatlah semata-mata untuk Rabbmu. Maksudnya ikhlaskanlah untuk Rabbmu salatmu seluruhnya. Wanhar ay wadhbah dhabihatak lahu, dan sembelihlah sembelihanmu hanya untuk Allah. Wa alasmihi wahdahu, dan semata-mata dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ay fasalli wanhar li rabbik, itu maknanya. Salatlah kamu, berkorbanlah kamu hanya untuk Rabbmu. Hanya untuk Rabbmu. Perhatikan, ayat ini mirip seperti ayat yang terdapat dalam surat An-Nasr. Makanya pernah kita bahas bahwa dianjurkan ketika seorang mendapatkan satu kenikmatan yang baru untuk semakin menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebuah kenikmatan yang baru. Kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka salatlah, maksudnya semakin engkau menambah salatmu, murnikan ibadahmu hanya kepada Allah dan menyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rabbmu. Semakin bertambah kenikmatan, semakin bertambah pula ibadah kita. Ini penting sekali. Kadang-kadang seorang diberi kenikmatan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya satu kenikmatan, maka dia mensyukurinya. Bentuk rasa syukur itu adalah semakin menambah ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah lagi kenikmatan itu kepada kalian. Gimana bentuk bersyukur? Menambah ibadah. Kualitasnya, kuantitasnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atasnya. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka, shani'a mubghidaka. Inna shani'aka, sesungguhnya yang membenci kamu. Shani'ai inna mubghidaka. Sesungguhnya yang membenci kamu. Wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wan nur. Dan yang membenci apa yang engkau bawa dari hidayah dan cahaya, yaitu Al-Quran Karim, huwal abtar, dialah yang abtar. Apa itu abtar? Huwal munqati'u atharuhu, yang terputus penyebutannya. Al-maqtu' min kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa turunnya ayat ini berkenaan tentang apa, penegasan ayat ini berkenaan tentang seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, musyrik, kafir. Nah, ada yang mengatakan berkenaan tentang Abu Jahal, namun yang masyhur tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia ini selalu merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu mengatakan apabila ada yang bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Muhammad huwal abtar. Muhammad itu abtar. Maksudnya apa? Kalau Muhammad itu sudah mati, selesai masalah, tidak ada pelanjutnya. Tidak ada penerus perjuangan dakwahnya. Apalagi berkenaan dengan kematian anaknya Ibrahim radhiyallahu anhu. Ketika anaknya meninggal, semakin jari-jari dia. Muhammad huwal abtar. Ya, maksudnya kalau sudah meninggal, enggak ada penerusnya. Anak laki-lakinya meninggal semua. Nah, enggak ada penerusnya, enggak ada pelanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu, dialah yang terputus. Dialah yang tidak akan diingat kebaikan-kebaikannya. Dialah yang terputus dari segala berkah. Dialah yang terputus dari segala kebaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa al-iman wal-amalu salih tidak akan terputus barokah darinya. Dan sebaliknya, siapa yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan terputus barokahnya. Terputus dari segala kebaikan. Tidak akan menang, tidak akan beruntung dalam kehidupan dunianya. Apalagi dalam kehidupan akhirah. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, makna dari suratul Kautsar. Walhamdulillah, berikutnya insyaallah kita memasuki pembahasan suratul Ma'un. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.